Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia dan taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam tetap kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita yang singkat ini, yaitu dalam acara penyejuk iman yang disiarkan langsung dari Radio Republik Indonesia yang kita cinta ini, alhamdulillah kita masih terus mengadakan rutinitas dalam pengajian demi pengajian melalui tafsir Sa'rawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukulu والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan mengeluarkan zakat. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Para pendengar yang berbahagia, ayat yang baru kita bacakan tadi dan kita terjemahkan tadi dari surat Al-An'am, yaitu ayat 141, itu sangat erat kaitannya dengan ayat 140, yang mana 140 ini berbicara bagaimana Allah ingin memberikan seseorang itu petunjuk, dan bagi orang yang tidak mengikuti aturannya maka Allah akan berikan kesesatan, dan Allah tidak akan pernah memberikan mereka petunjuk karena mereka sudah jauh dari jalan Allah. Yaitu salah satunya selalu mengada-ngada dengan mengatakan bahwa bertambahnya anak berarti akan menyempitkan rezeki, padahal Allah sudah berfirman jauh lebih daripada itu, bahwasanya meyakinkan umat muslimin dan muslimat, kaum mukmin dan mukminat, bahwasanya setiap anak itu bertambah, insya Allah akan bertambah pula lah rezekinya. Kaitannya dengan ayat 141 di sini adalah berbicara tentang surga. Seakan-akan Allah ingin menyuruh kita untuk memilih. Apakah kamu ingin selamanya menjadi orang dalam kesesatan, ataukah kamu ingin merasakan surga yang aku gambarkan yang begitu indahnya, jannah atau kebun-kebun atau taman-taman di surga yang begitu indah yang dapat dinikmati setiap saat. Inilah seakan-akan Allah ingin memberikan pilihan kepada kita. Tentu saja kalau manusia ingin memilih, begitu ya, kalau manusia ingin memilih, tentu kebun-kebun ataupun tanaman-tanaman inilah yang harus dipilihnya. Karena apa? Karena tanaman-tanaman ini Allah jadikan supaya manusia merasakan bagaimana merasakan hasil dari kebun yang mereka tanam tersebut. Seperti Allah berfirman, ansha'a. Ansha'a di sini artinya dialah yang menjadikan, bermakna menciptakan sesuatu yang tidak ada tanpa ada contoh sebelumnya, karena Allah lah yang menjadikan segala sesuatunya. Sedangkan jannat di sini diartikan kebun-kebun, yaitu menunjukkan tempat yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman dan buah-buahan yang dapat dikonsumsi. Ustaz Arifin, di sini Allah menjelaskan bagaimana nikmatnya hasil panen dari kebun atau tanaman-tanaman yang sudah ada di tanaman dari hasil jerih payah para petani dan siapa saja yang ingin menanamnya. Selalu Allah menggambarkan sesuatu itu adalah kenikmatan yang enak sekali, yang mana Allah menciptakan, belum ada orang yang menciptakan hal-hal tersebut yang di dunia ini, maksudnya seperti buah zaitun. Siapa yang menciptakan terdahulu? Yeah. Dan tidak ada, dari yeah. yang tidak ada menjadi ada. Yeah. Seperti rumman, yeah. buah delima. Yang di sini dikatakan buah delima ini mutasyabih. Mutasyabih itu artinya banyak yang serupa. Wa ghairu mutasyabih. Bisa jadi wa ghairu mutasyabih di sini artinya hal yang tidak serupa. Iya. Yeah. Serupa dengan tidak serupa. Ini maksudnya apa begini, San? Mukhtalifan ukuluh, ada lagi. Yeah. Bermacam-macam apanya. Buah-buahnya, rasanya. Yeah. Terus dikatakan sini ma'rusyat. Apa maksudnya ma'rusyat? Iya, yeah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi benar sekali ayat 140 ini terkait dengan 141. Sebelumnya kita menjawab pertanyaan Ustaz Fajrul. Artinya apa? Jangan membunuh anak hanya karena takut tidak makan. Karena apa? Karena Allah lah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini jannat bukanlah jannah surga di akhirat. Karena tidak selamanya jannat itu artinya surga di akhirat. Tetapi di sini jannat maksudnya kebun-kebun. Artinya apa? Allah lah yang menciptakan kebun-kebun itu menjadi tumbuh dan di dalamnya menghasilkan buah-buahan. Kalaulah sekedar untuk makan, semua orang pasti bisa makan. Karena apa? Karena manusia membutuhkan makan itu tidak lebih dari sepiring nasi. Sepiring nasi itu tidaklah begitu mahal. Ya, maka di sini pernyataan yang jelas, huwallazi ansaa jannati ma'rusatin wa ghairu ma'rusat. Artinya apa? Allah yang menciptakan semua tumbuh-tumbuhan. Kalau hanya untuk sekedar makan, tidak perlu takut dan cemas. Karena apa? Karena masalah makan-memakan ini mudah. Sekedar tanam pisang di pohon belakang rumah akan tumbuhlah pisang. Tanam ubi akan tumbuhlah ubi. Hanya untuk sekedar makan pisang dan ubi, semua penduduk Indonesia saya rasa dapat makan. Jadi pemerintah di sini juga perlu diberi catatan, jangan sampai ada istilah rakyat mati kelaparan. Karena apa? Karena tidak adanya lahan untuk bercocok tanam. Nah, itu merupakan perlu untuk diberikan lahan bercocok tanam. Di sini satu pernyataan menarik. Karena apa? Karena Allah telah menjamin rezeki kalau hanya sekedar untuk bisa makan. Nah, itu Ustaz Fajrul. Kembali kepada apa? Mukhtalifan ukuluhu mutasyabihan aw ghairu mutasyabih. Ini sekedar variasi. Berbagai macam ragam makan-makanan yang bisa dimakan dari hasil tanaman. Baik itu dari biji-bijian berupa beras, gandum, kacang-kacangan, ataupun dari pohon yang merambat, sayur mayur, ataupun pohon keras. Semuanya itu Allah yang menanam, Allah yang menumbuhkan, sementara kita cuman menyocokkan bibit itu ke dalam bumi. Padahal terkadang dilempar saja pun dia sudah tumbuh sendiri. Nah, inilah merupakan sugesti bagi kita, tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Karena kemarin Ustaz Fajrul baru saja menyelesaikan seminar da'i dan lingkungan hidup, ada bagaimana bang pohon, Ustaz Fajrul, ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana orang bisa hidup hanya karena bisa menanam. Iya. Bagaimana, Ustaz Fajrul? Memang setelah mengikuti seminar tersebut, ternyata bagi orang yang belum mempunyai pengetahuan tentang bagaimana menanam, itu ternyata sangat simpel cara menanam itu. Sebagaimana layaknya dapat kata pepatah atau nyanyi terdahulu, bahwasanya apa saja kita lemparkan itu akan tumbuh dia, apalagi kalau dirawat, apalagi kalau diperhatikan tanaman itu, maka akan terjaga rapi. Maka di situ maka tidak ada alasan untuk tidak menanam. Nah, jadi sekarang permasalahannya adalah bagaimana, apakah lahan itu kita mempunyai untuk menanam tersebut? Kan sekarang ini kan sudah sekin tingginya teknologi, seakan-akan ingin dibangun semuanya itu tanpa kita sadari dengan membangun begitu pesatnya kemajuan fisik, ya, pembangunan fisik ya. Ini pembangunan ini menyebabkan irigasi tanah, apa sawah, ladang itu tertinggalkan, yeah. Tidak dilihat-lihat lagi. Karena kalau pemerintah kurang perhatiannya, tidak apa, maka itu akan menjadikan bahaya. Ya, di kota. Menariknya Ustaz Fajrul, memang sebenarnya tradisi menanam ini harus dikembali, diutuh, ditumbuh kembangkan. Kita melihat semangat menanam seperti di Jepang, Ustaz Fajrul. Walaupun bangunan begitu dahsyat, pencakar langit, yeah, tetapi tetap saja manusia bisa menanam di atap dari rumah-rumah mereka. Ditanam mm-hmm. pakai polybag atau tanaman tanpa tanah dengan mm. menggunakan air saja. Sementara Indonesia daerah khatulistiwa itu sudah sangat wajar kalau misalnya dia memiliki hutan kota, yeah, sehingga apa, hujan sedikit tidak menimbulkan banjir karena apa, tidak ada saluran yang mengarah kepada hutan kota yang dapat meresap air yang berlebih di permukaan kota Medan ini contohnya. Jadi sebenarnya semangat menanam itu di samping disebutkan Allah di sini kulu min samarihi, ada tiga hal di sini, mendapat buah untuk dimakan. Lebih dari itu, kalau misalnya berlebih buah itu bisa disedekahkan atau bayar zakatnya. Kemudian tidak perlu berlebih-lebihan yang ada dimakan semua, tetapi ditumbuh kembangkan untuk proses selanjutnya. Tanaman juga bisa melindungi bahaya global warming, Ustaz Fajrul, yeah, ya kan? Apa itu global warming, Ustaz? Global warming ini adalah pemanasan global, yeah. Artinya banyak sekarang ini gedung-gedung rumah mm-hmm. yang terbuat dari kaca mm-hmm. itu adalah mempercepat terjadinya pemanasan secara global. Iya, jadi maksudnya di sini. Jadi dengan adanya tumbuh-tumbuhan mm-hmm. itu tumbuh-tumbuhanlah yang akan menjadi perisai utama untuk tidak terjadinya pemanasan global. Karena apa? Karena tumbuhan ini mengeluarkan oksigen. Oksigen. Iya, jadi banyaknya rumah kaca itu bukanlah maksudnya rumah yang terbuat dari kaca, iya, tetapi pantulan-pantulan sinar yang karena tidak ada daun sehingga karbon dioksida itulah yang keluar terus, iya. Sementara oksigen itu tidak keluar. Oksigen ini diproduksikan oleh tumbuh-tumbuhan, iya. Maka sebenarnya ketika manusia banyak menanam bisa mengimbangi antara karbon dioksida dengan oksigen, dan itu akan menyebabkan kesegaran di kota Medan yang kita inginkan. Bayangkan sekarang Ustaz Fajrul, di Brastagi yang katanya juga sejuk nyaman dan udaranya segar pun sudah mulai gersang, panas dan menyengat gitu, iya, iya. Karena apa? Karena sudah mulai terjadi pengundulan hutan. Itu kan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, kembali kepada ayat kita ini Ustaz Fajrul, iya. Wa'atu haqqoyu mahasodihi, berikan haknya pada waktu panen. Apakah ini makna zakat atau sekedar sumbangan biasa? Ya, kalau kita ingin secara fikih mm-hmm. bisa jadi ini artinya zakat. Iya, apakah atau semua buah-buahan itu harus dizakat, sayur-sayur iya. dizakat. Beras memang dizakat, padi iya. dizakat, al-qut dizakat. Iya. Tapi kalau sayur mayur dizakat enggak? Iya. Kalau di sini kalau mm-hmm. kita ambil pengertian yauma hasadihi, mm-hmm. yauma hasadi itu adalah waktu memanennya mm-hmm. itu wajib menjakati semuanya karena tidak terlihat di sini. Karena menjadi konteks utamanya Ustaz Arifin, mm-hmm. kulu min thamarihi mm-hmm. idza asmara mm-hmm. waatu haqqah mm-hmm. waatu haqqah ini menunjukkan indikasi ada yang keluarkan dari hasil yang kita yeah. panen tersebut. Yeah. Yauma hasadi memang yeah. para ulama ada berpendapat, tapi banyak orang yang menguatkan bahwasanya apa saja itu wajib dijakatkan. Yeah. Karena disinilah Allah ingin membendung segala sesuatu itu supaya tidak terjadi pemborosan. Ya, kalau saya melihat memang Imam Hanafi mengatakan bahwa semua yang dipanen harus dizakat. Ya. Tetapi mazhab-mazhab yang lain tidak. Ya. Hanya kut yaum saja yang dizakati. Ini merupakan pemahaman yang secara umum dikaitkan dengan pemahaman-pemahaman ayat yang lain, sehingga seperti Imam Syafi'i tidak mewajibkan menzakati sayur mayur gitu ya. Yeah. Sementara Imam Hanifah mewajibkan semua yang dipanen. Terlepas dari itu, sebenarnya ini adalah pemahaman lain dari think giving. Yeah. Berpikirlah untuk memberi. Yeah. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan itu memberi kepada kita, kenapa kita tidak memberi kepada orang lain? Yeah. Sehingga tidak jadi seseorang membunuh anaknya karena tidak makan. Yeah. Bagaimana di kota yang kita menemukan metropolitan makanan berlimpah ruah, Kita menemukan ada orang membunuh anaknya karena takut makan, karena tidak dapat makan. Maka di sini disebutkan wa atu haqqo yumahasodihi, lebih merupakan bagaimana filosof untuk saling memberi kepada yang tidak mampu lebih tersosialisasikan dari sekedar apakah ini wajib zakat atau tidak wajib zakat. Sama seperti halnya Ustaz Arifin, kalau orang merasa cukup dengan 5 waktu sholat satu hari, itu tidak akan mereka melaksanakan sholat sunnah rawatib lagi. Begitu juga zakat, jangan kita cukup hanya pembagian ketika ada nisabnya saja. Di luar dari itu pun sangat dianjurkan dalam Islam. Sama seperti ini, apakah perlu? Tak perlu kita melihat kajian ke fikih yang lebih luas lagi, menyebabkan nanti kalau tersimpan lama buah-buahan tersebut menjadi sebabkan busuk. Inilah yang sangat dikecam dalam Islam. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berbuat boros. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Arifin, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.